Fitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo menilai diperlukan aturan yang tegas serta transparan atas sumber-sumber serta penggunaan dana oleh calon-calon kepala daerah saat berlaga dalam proses pemilihan kepala daerah. Mengingat, seorang calon kepala daerah memang idealnya bisa membuktikan secara terbalik dari mana datangnya dana-dana yang digunakan saat berkampanye agar terhindar dari politik balas budi kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dana, baik itu berupa sumbangan atau hutang. Untuk membahas mengapa masalah ini merebak ke permukaan, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, mengapa partai politik mematok harga kepada calon kepala daerah serta terkesan melindungi kepala daerah yang diusungnya jika terindikasi melakukan korupsi? Karena penghasilan partai juga berkurang. Nah, kalau misalnya seorang calon gubernur A bayar ke partai B supaya jadi gubernur, kemudian menang, calon gubernur A menjadi gubernur A kan, nah dia ngerampok nih, korupsi gede-gedean, ngembalikan duit segala macam, diproteksi oleh partai B gitu. Karena partai itu pasti mayoritas menentukan jumlah kursinya di DPR itu lebih banyak kan gitu. Lantas mengapa persoalan ini jadi makin marak terjadi pasca reformasi, Pak Her? Karena apa? Kita itu sudah bereksperimen ya. Dan salah, ada dengan asumsi-asumsi yang salah, termasuk asumsi saya. Dulu pada masa perubahan 98 dan pasca 98 itu, kami ini semua berasumsi bahwa mereka setelah reformasi tidak ada kekuatan yang represif, kita sama-sama bangun bangsa gitu. Pikiran ini terbukti naif gitu. Pemimpin-pemimpin yang menjadi elit baru, kemudian dia tidak menjadi pemimpin, dia ngerampok berjamaah. Sikap ini yang tidak kami perhitungkan sama sekali gitu. Dan sekarang jangan diberi peluang lagi gitu. Jadi wacana pembatasan dana dan pembuktian terbalik dana yang digunakan memang efektif untuk meredam masalah ya Pak? Iya, ya. Jadi yang dibatasi itu jangan pemasukannya saja, tapi pengeluarannya juga gitu. Dia harus melaporkan, bikin handuknya berapa, bikin iklan TV-nya berapa. Kan sehingga gampang diaudit. Kita tinggal ngecek berapa kali tayang, harganya berapa, kan gampang. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.